Setiap sore, setiap malamku melamun sendiri. Ku tak tahu mengapa jadi begini. Oh, kadang aku tak tahu meskipun hanya di dalam hati. Kamu